Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini kita masih bisa mendengarkan tausiah beberapa nasihat yang dalam hal ini adalah penjelasan-penjelasan tentang keutamaan dan yang lainnya berkaitan dengan zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Pada kesempatan kali ini masih menjelaskan tentang syarah atau tafsir dari surah An-Nas. Pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang Malikin ayat Malikin Nas Ilahin Nas. Hal ini sudah kita jelaskan. Kita lanjutkan dengan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Wa idza kana wahdahu, qala rahimahullah ta'ala, wa idza kana wahdahu huwa rabbuna wa malikuna wa ilahuna fala mabza'a lana fi syada'id siwah. Apabila dia, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, semata adalah rabb kami atau rabb kita, yang mengatur, yang memberi rizki, dan seterusnya, yang melindungi, yang memelihara, wa malikuna dan raja kita, wa ilahuna dan sesembahan kita, fala mafza'alana, maka tidak ada tempat berlindung bagi kita, fisyada'id, dalam dari segala kesulitan, dari segala bahaya atau musibah. Siwahu, selain dia, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wala malja'alana minhu illa ilaih. Dan tidak ada tempat perlindungan, sama maknanya, bagi kita kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali kepada, wala ma'buda lana ghairah, dan sesembahan bagi kecuali dia. Fala yanbaghi an yad'u, maka tidaklah diperbolehkan yad'u, dia berdoa. Wala yakhafu, tidak juga takut. Wala yarju, dan tidak juga berharap. Wala yuhibbu, dan tidak juga dia mencintai. Siwahu, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua ini yang disebutkan adalah ibadah. Yang pertama berdoa juga tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah semata. Kemudian wala yakhafu, yaitu takut. Takut juga ibadah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Yang dimaksud takut di sini adalah takut ibadah, bukan takut tabii, takut. Di antara takut binatang buas, ya. Kemudian di antara yang lainnya takut terhadap musuh. Ini takut tabii, tabiat. Seperti itu. Tetapi tabiat ini bisa menjadi dosa apabila mengakibatkan dia meninggalkan kewajiban. Takut musuh sehingga dia tidak mau mengorbankan, tidak mau berjihad dan seterusnya. Nah, yang maksud di sini adalah wala yakhafu, dan tidak takut, yaitu takut ibadah. Wala yarju, dan tidak pula dia mengharap. Wala yuhibbu, dan tidak juga mencintai siwahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala yudhillu li ghairillah, dan dia tidak merendahkan atau tidak menghinakan diri li ghairihi, kepada selain Allah. Wala yakhda'u li siwah, dan tidak merendahkan diri atau tidak, ya sama maknanya, merendahkan atau menghinakan diri kepada selain Allah. Wala yatawakkal ila alai, wala yatawakkal li ghairihi, atau wala yatawakkal illa alaihi, dan tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau menjelaskan, apabila kita memahami makna dari ayat atau dari surah Al-Nas, maka konsekuensinya sebagaimana disebutkan oleh beliau, fala yambaghi ayad'a wala yakhafa wala yarju wala yuhibba siwahu wala yudilla li ghairi wala yakhda'a li siwah wala yatawakkala illa alaihi. Itu tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak mencintai kecuali Allah, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, min syarril waswasil khannas. Jadi kejelekan al-waswas. Al-waswas di sini adalah asyaitan maksudnya, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Kemudian al-khannas, itu yang bersembunyi. Kalimat syar ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kejelekan, yang arti secara bahasanya adalah kejelekan. Kemudian kalimat al-waswas, maksudnya adalah asyaitan. Asal kata waswas itu adalah al-harakah was-sawt al-khafi, gerakan atau suara yang pelan, suara yang pelan, lirih, itu waswas. Kemudian ahli lugah mengatakan al-waswas ilqa'ul khafi fin nafs, menyampaikan sesuatu yang samar, yang pelan-pelan ke jiwa, ke dalam jiwa. Imma bisautin khafi, itu bisa berupa dengan suara yang lembut, ya apa, yang halus. La yasma'uhu illa man alqa ilaih, atau illa man ulqiya ilaih. Tidak ucapan tersebut, karena saking pelannya, kecuali orang yang dibisiki. Ya, kecuali orang yang dibisiki. Itu waswas. Wa imma bi ghairi sautin, atau terkadang yang disebut waswas itu tanpa suara, tidak ada suaranya. Kama yuwaswisu syaitan ilal abd, sebagaimana bisikan syaitan kepada hamba, kepada manusia. Adapun kalimat waswas itu aslinya, asalnya ada kalimat syaitannya, yaitu min syarris syaitan alwaswasil khannas. Asalnya seperti itu. Kemudian kalimat asyaiton ini ditiadakan sehingga dibaca min syarril waswasi al khannas. Kata al-waswas sendiri sebagaimana tadi disebutkan artinya adalah al-haraka atau as-saut al-khafi, gerakan atau suara yang samar atau pelan. Di sini al-waswas ini menjadi sebuah nama dari nama-nama syaitan. Jadi kalau kita lihat terjemahan dan juga ditafsirkan, ditafsirnya min syarril waswas. Al-waswas di sini adalah syaitan. Padahal arti aswas secara bahasa itu adalah gerakan atau suara yang pelan, bisikan. Tetapi kenapa ini menjadi nama syaitan? Hal ini dikarenakan kebanyakan atau apa yang dilakukan syaitan untuk mengganggu manusia itu kebanyakannya melalui waswas. Melalui waswas, bisikan. Walaupun bisikan tersebut sebagaimana tadi dijelaskan tidak terdengar dan tidak dirasakan, tidak bisa diinikan dengan panca indera. Nah, dikarenakan syaitan ini makhluk yang banyak membisiki manusia, membisiki jin dan manusia, maka apa? Maka dikenallah dengan al-waswas. Nama tersendiri untuk syaitan, ya, yaitu al-waswas. Berkata al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, ketika menjelaskan tentang makna al-waswas, wa huwa syaitan al-muwakkalun bil insan. Al-waswas itu adalah syaitan yang dia ini diberi tugas untuk mengganggu manusia dari sisi membisiki. Maka sesungguhnya ma min ahadin min bani Adam, tidak seorang pun dari bani Adam, illahu qarinun, kecuali dia memiliki qarin. Apa itu qarin? Qarin itu syaitan yang selalu menyertai dirinya, yaitu selalu menyertai anak Adam, siapapun dia orangnya. Apa pekerjaannya qarin ini? Yuzayyinu lahul fawahish. Qarin ini, yaitu syaitan yang selalu mendampingi bani Adam, ya, mendampingi manusia. Yuzayyinu lahul fawahish, memperindah, memperbagus perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang buruk. Wal ma'sumu man 'asamahu Allah, dan orang yang dilindungi adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuhu." Tidaklah salah satu di antara kalian kecuali telah diwakilkan padanya atau telah di sertakan padanya qarinnya. Qarin yaitu syaitan tadi yang selalu menyertai seseorang. Qalu, para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, dan engkau bagaimana wahai Rasulullah? Qala na'am. Beliau menjawab, ya betul, saya juga ada qarinnya. Jadi setiap orang pasti ada qarinnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada qarinnya, syaitannya yang selalu menyertainya atau jin yang selalu menyertainya. Hanya saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa annallaha a'anani, hanya saja Allah Subhanahu wa taala menolongku, alaihi, untuk mengalahkannya. Fa'aslama, maka dia pun masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khairin, maka dia tidak membisiki, tidak memberikan perintah kecuali kepada kebaikan. Hal ini menunjukkan bahwasanya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka korinnya adalah dalam keadaan kafir, bukan muslim, dan selalu menganjak kepada keburukan. Nah, menurut Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, itulah yang disebut dengan al-waswas. Hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang lain, yaitu Rasulullah SAW memberikan sifat syaitan itu dengan waswas karena lembutnya dan halusnya bisikan-bisikan yang dia sampaikan kepada manusia. Bahkan dia bisa mengalir di aliran darah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna syaitana yajri min ibni Adam majradan, sesungguhnya syaitan ini berjalan pada Bani Adam majradan, di jalannya darah. Artinya dia menyatu dengan Bani Adam dan di situ membisikkan, memberikan was-was kepada manusia. Kemudian yang berikutnya, kalimat al-khannas. Kalimat al-khannas ini adalah sifat yang kedua dari syaitan. Sifat yang pertama ada al-waswas, yaitu yang banyak melakukan bisikan. Kemudian yang kedua adalah al-khannas. Makna al-khannas yaitu ikhtafa wa tawara. Ikhtafa sembunyi, tawara juga sama, bersembunyi. Di antaranya adalah seperti dalam ayat lain, fala uqsimu bil khunnas. Maka tidak, aku bersumpah bil khunnas itu hiya an-nujum takhnasu wa takhtafi bin nahar. Yaitu bintang-bintang yang bersembunyi di waktu siang. Di antaranya pula, sebagaimana disebutkan dalam hadis, menjelaskan tentang makna al-khunnas, yaitu bersembunyi. Seperti disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, laqini an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku atau bertemu denganku di jalan Madinah, ya, di jalan, sebagian jalan Madinah. Wa ana junubun, sementara aku dalam keadaan junub. Fan khanastu minhu. Fan khanastu artinya adalah ikhtafaitu, aku bersembunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu, kemudian dia bersembunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena dia merasa dalam keadaan junub, malu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia mundur pelan-pelan, bersembunyi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian pergi mandi dan kembali lagi. Sebagaimana dalam kelanjutan hadisnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah makna al-khannas, yaitu bersembunyi. Tetapi di dalam kalimat ini, yaitu kalimat al-khannas, dalam bahasa Arab itu disebut dengan sighah mubalaghah. Apa artinya sighah mubalaghah itu? Yaitu konteks yang memberikan makna sangat atau banyak. Sehingga kalau bisa diartikan secara bebas, al-khannas adalah sangat tersembunyi. Sangat tersembunyi. Sehingga bisikannya itu sangat tersembunyi dan tidak bisa diketahui dan tidak disadari oleh manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisiki fi sudurin nas, pada dada manusia. Maksudnya membisiki hati manusia. Dan bisikan ini adalah kejelekan syaitan yang paling kuat, yang paling berpengaruh kepada manusia. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa wasafahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat kepada syaitan, bi'a'zami sifatihi wa ashaddiha syarra, dengan sifat yang paling agung dan yang paling besar dan yang paling kuat atau yang paling dahsyat kejelekannya, wa aqwaha ta'siran, dan yang paling kuat dampaknya, wa ammiha fasada, dan yang kerusakannya ini itu bisa menyebar kemana-mana, wa hiya alwaswasah, yaitu adalah waswasah, bisikan. Syaitan memiliki kejelekan yang banyak yang berakibat buruk kepada manusia, bahkan kepada jin juga. Karena di dalam jin juga ada orang yang beriman, ada yang kafir. Ada yang orang soleh, ada yang fasik. Nah, bisikan syaitan ini, baik jin dan manusia, syaitan dari jin dan manusia, ini adalah kejelekan yang paling besar, yang paling kuat, yang paling memberikan dampak kepada manusia dan jin. Allati hiya mabadi al-iradah. Yang waswas ini, bisikan ini merupakan awal dari keinginan seseorang. Seorang sebelum menginginkan sesuatu, diawali dengan bisikan dulu. Sehingga dia bergerak, muncul irodah, keinginan. Setelah irodah muncul perbuatan. Fa innal qalba yakunu farighan minasyurur wal ma'siyah, karena hati terkadang kosong dari kejelekan dan maksiat, ya, tidak ada terbetik dalam dirinya ini, dalam hatinya ini kejelekan atau maksiat, maka syaitan fayuwaswisu ilaihi, maka syaitan membisikkan, wa yakhthuru dzambi balihi, dan diingatkan, terbetik dalam hatinya ini dosa. Fayasiru syahwatan, maka menjadi apa? Syahwat. Wayuzayyinuhu wayuhsinuhu, kemudian diperindah, diperbagus oleh syaitan tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun waswas, bisikan syaitan terhadap manusia ini banyak jenisnya. Paling besar adalah memberikan waswas, memberikan bisikan, memperindah kekufuran dan kesyirikan. Sehingga bagi orang-orang yang tertipu dengan syaitan, kesyirikan dan kekufuran itu adalah bagus. Bahkan tidak sedikit di antara mereka mengorbankan nyawanya untuk membela keyakinan yang rusak ini, yaitu kekufuran dan kesyirikan. Wa iz zayyana lahum syaitan, dalam Al-Qur'an disebutkan wa iz zayyana lahum syaitan wa a'malahum, ketika syaitan menghiasi kepada mereka, kepada orang-orang kafir, a'malahum, amal mereka. Waqala, dan mereka mengatakan ini orang apa, waqala dan mengatakan orang kafir ini, la ghaliba lakumul yaum. Waqala, dan berkata syaitan, la ghaliba lakumul yaum, kalian tidak akan apa, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian hari ini, minan nas, dari manusia. Wa kalian memberikan support, memberikan dukungan penuh, yang intinya semua itu adalah tazyin, adalah tipuan syaitan, memperindah kekufuran. Sehingga semangat orang-orang kufur, orang-orang musyrik ini semangat berjuang, berjihad, mengorbankan harta, mengorbankan jiwanya. Ini waswas syaitan. Yang berikutnya, waswas syaitan itu menghiasi perbuatan maksiat. Sebagaimana ini dilakukan oleh iblis. Di antaranya disebutkan dalam Al-Qur'an, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka syaitan memberikan bisikan kepadanya, kepada Nabi Adam. Qala, dan berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld? Maukah aku tunjukkan kepadamu pohon kekekalan? Pohon yang kekal. Syajaratul khuld. Al-khuld itu kekal. Wa mulkil la yabla. Dan apa? Kerajaan yang tidak pernah usang. Memperindah. Memperindah tawaran tipuan. Akhirnya apa? Akhirnya tertipu. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah nanti kita lanjutkan beberapa waswas atau bisikan yang dilakukan oleh syaitan kepada manusia atau kepada jin supaya mereka keluar dari siratal mustaqim, supaya mereka keluar dari keimanan itu dengan berbagai cara. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan bentuk-bentuk was-was syaitan yang lainnya. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Untuk pertemuan kali ini cukupan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.